بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan melanjutkan kajian ke-16 dari Mustalah Al-Hadith. Dan insyaAllah pada kali ini kita akan membahas tentang Az-Ziyadah Fil Hadith. Az-Ziyadah Fil Hadith yaitu Az-Ziyadah adalah tambahan dalam hadith. Dan bagaimana kita menyikapi Az-Ziyadah dalam hadith sesuai dengan porsinya atau jenisnya, sehingga kita tidak menghukumi adanya ziyadah dalam hadis dengan penghukuman yang salah. Bahasan ini secara praktiknya itu memerlukan adanya pengumpulan hadis untuk satu tema. Sehingga yang kita pelajari di sini hanyalah kaidah dan teori saja. Adapun praktiknya, maka itu memerlukan juhud yang besar. Ya. Baik, kita mulai dari az-ziyadah fil hadith. Definisinya, kemudian aqsam, yaitu jenis-jenisnya, dan kemudian juga hukum tentang ziyadah fil hadith tersebut sesuai dengan jenis-jenisnya. Az-ziyadatu fil hadith an yudhifa ahadur ruwati ilal hadithi ma laysa minhu. Az-ziyadatu fil hadith an yudhifa ahadur ruwati ila al-hadithi ma laysa minhu. Az-ziyadah fil hadith itu adalah seorang atau salah satu dari perawi, salah satu dari para perawi mengidhafahkan, yaitu menambahkan apa yang tidak dari hadis. Maksudnya di sini kalau kita lihat terjemahannya, salah satu dari para perawi menambah suatu lafaz yang tidak termasuk hadis, ya, lafaz tersebut tidak termasuk hadis ke dalam matan hadis. Ya. Walaupun sebenarnya nanti katakan kita lihat ada permasalahan sedikit antara mafhum definisi ini dengan jenis ketiga dari ziyadah fil hadis. Baik, kita lihat. Tadi ziyadah fil hadis ayat an yudhifa ahadur ruwati ila al hadithi ma laysa minhu. Kita langsung menuju ke aqsam ziyadah fil hadis. وتنقسم إلى قسمين. Tambahan dalam hadis di sini. Al-awwal, ya. Jadi tambahan dalam hadis terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut. Al-awwal, أن تكون من قبيل الإدراج. وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث وسبق بيان متى يحكم بها أو متى يحكم بها. Yang pertama dari jenis ziyadah fil hadis adalah tambahan tersebut berupa idraj, sisipan dalam hadis, dan ini adalah yang telah kita bahas di kemarin hari. Yakni seorang perawi menambahkan ucapan dari dirinya sendiri yang ia yakini memang bukan bagian dari hadis sebagaimana telah dijelaskan. Bukan bagian dari hadis. Itu yang pertama. Kemudian as-sani an ya'tiya biha ba'du ruwati 'ala an أنها من الحديث نفسه، yaitu sebagian perawi menyebutkan tambahan. Nah, sama seperti idraj ada tambahan. Tetapi bedanya, kalau idraj ini diyakini bukan bagian dari hadis. Adapun kalau yang kedua ini, menurut keyakinan perawi tersebut, hal itu memang bagian dari hadis. Nah, ini bedanya. Sehingga kita sebagai orang yang melihat hadis dengan sanadnya, kita akan menganggap karena ini bagian, diyakini bagian dari hadis, maka ini adalah bagian dari hadis. Nah, hal ini kembali terbagi ke dalam beberapa kondisi berikut. Ada tiga kondisi. Yang pertama, fa'in kanat min ghairi thiqatin lam tuqbal. Jika tambahan ini bukan berasal dari perawi yang thiqah, maka tambahan tersebut tidak dapat diterima. Ya, jika tambahan ini bukan berasal dari perawi yang thiqah, maka tambahan tersebut tidak dapat diterima. Li'annahu la yuqbalu man tarada bihi. Kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak thiqah tidak dapat diterima jika ia bersendirian dalam meriwayatkan. Sementara riwayat-riwayat lain itu apa? Riwayat-riwayat lain itu tidak ada tambahannya. Tapi dia riwayat dia sendiri sudah tidak thiqah orangnya. Kemudian ada tambahan dan tambahan tersebut menyendiri hanya perawi yang tidak thiqah inilah yang meriwayatkannya. Sementara yang thiqah lainnya yang thiqah justru meriwayatkan lebih ringkas, misal, ya, seperti itu. Jika demikian halnya, maka tambahan yang dia berikan tentu lebih layak untuk ditolak. Sebenarnya seperti hadis innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Atau innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Itu sahih. Tetapi ketika ada illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kalimat illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, itu adalah kalimat yang menjadi tambahan dan diyakini sebagai hadis namun perawinya dhaif. Maka kalimat illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi itu ditolak. Tetapi itu masalah hadisnya. Adapun masalah fikihnya, dia tetap diamalkan, namun bukan karena lafal tersebut, bukan karena hadis dhaif tersebut, bukan karena tambahan dhaif tersebut dari perawi dhaif, melainkan karena ijma' ulama atas pengamalan itu. Jadi ijma' menjadi dalil. Ya. Ijma' menjadi dalil. Ini contoh yang pertama, kondisi pertama. Kondisi kedua, sekarang ke kondisi kedua. Wa in kanat. Ini di sini. Wa in kanat min thiqatin. Seandainya misal ternyata tambahan tersebut berasal memang dari perawi thiqah. Gimana nih? Berasal dari perawi thiqah. Itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, fa in kanat munafiyatan li riwayati ghairihi mimman huwa aktsar minhu aw awthaq lam tuqbal li'annaha hina idzin syadzah. Jika tambahan itu berasal dari perawi thiqah, namun nanti ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika tambahan tersebut menafikan riwayat perawi lain yang memiliki hafalan lebih banyak atau lebih thiqah, lebih kredibel darinya, maka tambahan tersebut tidak dapat diterima karena termasuk riwayat yang syadz. Baik-baik. Jadi ada beberapa riwayat. Ada riwayat tambahan. Tambahan tersebut dari perawi yang tsiqah. Namun tambahan tersebut menafikan riwayat perawi lain yang memiliki hafalan lebih banyak atau lebih tsiqah darinya, maka tambahan tersebut ghair maqbul, lam tuqbal, tidak diterima karena termasuk riwayat yang syadz. Contohnya adalah di sini marwahu Malik fil Muwatta, apa yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwatta, anna ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Sa'id bin Umar radhiyallahu anhuma idza iftataha shalat, jika memulai salat, rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi bahunya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma duna dzalik, dan jika mengangkat kepalanya dari ruku', dia mengangkat kedua tangannya setinggi kurang dari itu. Abu Dawud berkata, lam yuzkar rafa'ahuma duna dzalik, la kalimat rafa'ahuma duna dzalik, dia mengangkat kedua tangannya setinggi kurang dari itu. Setahu saya, kata Abu Dawud, tidak ada seorang perawi pun yang menyebutkan dia mengangkat kedua tangannya setinggi kurang dari itu, yaitu setinggi kurang dari bahunya. Selain Malik, cuma Malik saja yang mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian, wa qad sahha 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Terdapat riwayat sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu', sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara marfu' kepada Nabi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar kedua bahu ketika pertama memulai salat. Idza iftataha salat wa 'inda ruku', ketika ruku', wa 'inda raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku', biduni tafriq, tanpa ada perbedaan. Nah, berarti riwayatnya Malik di sini ada tambahan, namun tambahan tersebut sayangnya menafikan riwayat perawi lain, dan perawi lain itu diindikasikan lebih banyak atau lebih thiqah. Baik. Itu yang contoh kedua. Contoh kedua dari jenis kedua. Kemudian, contoh kedua dari macam kedua dari jenis kedua. Wa in kanat ghayra munafiyah li riwayati ghayrihi qubilat. Jika perawi dari masih thiqah, perawinya thiqah, yang perawi yang menambah lafal hadis itu thiqah. Namun tambahan tersebut tidak menafikan riwayat yang lain. Tidak ada penafian. Ya. Qubilat, maka riwayat tersebut, tambahan tersebut dapat diterima. Li'anna fiha ziyadatu 'ilmin. Atau li'anna fiha ziyadatu 'ilmin. Karena di dalamnya, ya, di dalam tambahan tersebut, dalam hadis tersebut terdapat tambahan ilmu. Misaluhu, contohnya hadis Umar radhiyallahu anhu, hadisnya Umar radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fa yablughu aw fa yasbighu al-wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Kemudian di sini yadkhulu bukan yad'ulu. Ini salah kalimat, salah hurufnya. Yadkhulu bukan bukan yad'ulu, enggak ada yad'ulu apa. Yadkhulu min ayyiha syaa. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sempurna. Kemudian berdoa dengan mengucapkannya. Mengucapkan ya maknanya di sini aku bersaksi la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Setelah berwudu bersyahadat. Maka pembalasannya illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dia boleh memasuki pintu mana saja yang dia kehendaki. Muslim meriwayatkan hadis ini dari dua jalur ya, yang pada salah satunya terdapat tambahan wahdahu la syarikalah. Satu lagi enggak? Jadi yang jalur tadi asyhadu an la ilaha illallah kemudian langsung wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi Muslim meriwayatkan ya, salah satunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, yang terletak setelah sabda Nabi illallah kecuali Allah berarti wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan ini tidak saling menafikan satu sama lain, kan ini adalah ziyadatul ilm disebabkan ziyadah fil hadis. Wallahu taala alam, dan kita sampaikan sampai sini aja kajian mustalah hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tawakkaltu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.